مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى ما جاء في إثبات صفة الرضا لله تعالى apa yang datang dalilnya dalam penetapan sifat ar-ridha bagi Allah Ta'ala walahu, yani wali muslim anhu marfu'a inna Allah layirda'anil abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu alaiha wa yashrabus syarbata fayahmaduhu alaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala meridai hamba-hambanya ya'kul al-aklata, dia makan makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan yang dia makan, dan meminum minuman dan dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman yang dia minum. Baik. Jadi usai kita makan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, usai kita meminum juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah meridhai kita. Qala rahimahullah aw hafizahullah fil hadithi wasfullah azza wa jalla birridha. Dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-ridha, Allah meridhai. Kita kembali lagi ke kaidah yang ma'ruf, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Baik. Allah tidak serupa, tidak sama dengan satu apapun. Jadi kalau Allah mengatakan dirinya Allah meridai, khalas kita mengimani Allah meridai. Cuma tentunya tidak sama dan tidak serupa dengan keridaan makhluk, keridaan manusia. Baik. Wahuwa sifatun taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sifat yang pantas memang untuk Allah jalla jalaluh. Faqauluhu la yarda'anil abdi. Bahwa ucapan Rasulullah mengatakan Allah meridai hamba-hambanya. Ya, ini yarda'anil abdi alladhi yashkurun ni'am. Ya, ini Allah meridai hamba-hamba yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Wa fi hadha mashru'iyyatus syukr walhamdulillahi azza wa jalla. Dia di sini pula ada keharusan kita dan syariat untuk kita mensyukuri nikmat Allah dan memuji Allah atas nikmat itu. Fa idza akala yaqulu alhamdulillah. Kalau dia usai makan dia mengatakan alhamdulillah, wa idza syariba yaqulu dzalik. Kalau dia pun meminum dia harus mengatakan alhamdulillah. Jangan seperti orang awam begitu minum, aduh sadape. Nih, bukan Anda. Anda enggak usah di barakallahu fikum diungkapkan itu sadap. Memang Anda rasakan dan semua orang akan merasakan ketika memang dia dahaga terus dia minum yang seger-seger, dia akan merasakan itu. Tinggal yang menjadi kewajiban dia harus tunaikan, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kita harus mensyukuri, usai kita makan, usai kita minum kita langsung mengatakan alhamdulillah. Kama annahu 'indal bidayati yaqulu bismillah, sebagaimana juga ketika dia mulai makan atau dia mulai minum dia mengatakan bismillah. Baik, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya gulam sammillah. Ini kewajiban, wajib. Baik, barakallahu fikum. Maka ketika orang makan dan dia tidak memuji Allah dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan telah menghalalkan makanannya. Barakallahu fikum. Syaitan akan memakan makanannya. Tapi bersama dengan syaitan dia makan. Ketika Rasulullah SAW hendak makan bersama dengan para sahabatnya, langsung ada orang Arabi menjulurkan tangannya hendak mengambil makanan, ditangkap tangannya oleh Rasulullah SAW. Kemudian anak kecil perempuan juga langsung menjulurkan tangannya hendak memakan tanpa membaca basmalah, ditangkap dua-duanya oleh Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, sungguhnya syaitan pengen menghalalkan makanan kalian melalui dua orang ini yang tidak membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Subhanallah. Syaitan adalah musuh kita. Jangan dijadikan teman, apalagi diajak makan. Baik. Dengan kita tidak waliyadu billah tidak membaca basmalah, berarti kita telah mengajaknya makan. Ketika orang masuk rumahnya di malam hari tanpa memberi salam, tanpa berdoa masuk rumah, dan ketika juga dia makan malam tanpa membaca basmalah, maka syaitan saling memanggil, halummu halummu, mari mari mari, falakumul mabit walakumul asya, mari mari, ini ada tempat bermalam di rumah sini, gagak makan malam leh, gratis. Maka hendaknya sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala usai kita makan minum, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memulai makan. Taib. Wa hadza min adabil Islam. Ini adalah adab Islam. Ini adab yang kita ajarkan ke anak-anak didik kita dari sejak kecilnya. Lianna hadzal akl wa hadza syurb lam yasil ilal insani illa bi fadlihi subhanahu wa ta'ala. Karena makanan ini dan minuman ini tidaklah sampai ke tangan kita kecuali karena apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi betapa banyak tahapan dan proses yang dilalui oleh makanan itu sampai ada di hadapan kita. Nasi sepiring, antum tahu dari mana nasi sepiring ini? Betapa banyak orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang yang turun tangan, barakallahu fikum, para petani, para pekerja, barakallahu fikum, para tukang traktor, para banyak sekali tukang angkat, para sopir, para pokoknya sekian banyak orang masuk ke penggilingan padi, sebelumnya dijemur, barakallahu fikum. Lah banyak luar biasa, dari pedagang satu ke pedagang yang lainnya sampai yang masuk ke warung di tetangga kita, barakallahu fikum, akhirnya kita beli. Proses panjang. Mulai dari ditanamnya, barakallahu fikum, ditunggu, dirawat oleh petaninya sampai berbuah, dipanen, seterusnya. Ikan pun demikian, barakallahu fikum, para nelayan yang begitu jauh melaut, ke tengah-tengah laut, mancingkah, apakah. Semalam penuh dia mencari dan berburu ikan. Dia dapatkan, kemudian pindah dari satu pasar ke pasar yang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain, sampai sudah tergoreng di hadapan kita, di atas piring kita. Dari mana ini? Keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan semuanya. Kalau Anda semuanya mau harus kerja, Anda sendiri yang harus tanam padi, Anda sendiri harus pancing. Loh. Barakallahu fikum. Fahuwal ladzi khalaqahu wa yassarahu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makanan itu dan Allah memudahkannya untuk Anda. Wa huwal ladzi makkanal 'abda minhu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan kemampuan kepada hamba untuk memakan makanan itu. Walaupun tersaji, siap. Kalau Allah tidak memudahkan orang tersebut untuk menyantapnya, dia tidak akan bisa menyantapnya. Jadi, pas mungkin sakit gigi lah, barakallahu fikum, atau demam sehingga dia tidak ada selera makan, ya tinggal muhaga-haga itu. Padahal ayam bakar ini masa ilo nih. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk dia memakannya, enggak. Walaupun sudah siap saji, tinggal disantap. Wa alladhi yanfa'u bihi idza ukila wa syuriba wa yughadhdhil 'abda bihi wa yukhallisuhu min adah. Wahai yang faubihi dialah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makanan yang kita makan itu mendapatkan kita manfaat daripadanya ketika kita makan dan ketika kita minum. Barakallahu fiikum. Fa yughadzil 'abda bihi, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan asupan nutrisi kepada hamba-hambanya melalui makanan itu. Wa yukhallisuhu min adahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan dia dari perkara-perkara yang menyakitinya, mengganggunya. Barakallahu bikum. Subhanallah, Allah menciptakan ini dari organ pencernaan kita sedemikian rupa. Kita makan makanan, kemudian masuk ke lambung, diolah lagi, dimasak lagi dalam lambung, sehingga dia menjadi bubur yang sangat lembut. Barakallahu fikum. Kemudian melalui usus diserap oleh tubuh nutrisi-nutrisinya, dimasukkan ke darah. Barakallahu fikum. Dibawa ke seluruh anggota tubuh untuk memenuhi semuanya, kebutuhan-kebutuhannya. Hakata. Adapun fadalat, kelebihan-kelebihannya, maka Allah SWT memudahkan untuk keluar. Barakallahu fikum. Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya ini. Yukhallisu min adahu. Faqulu hadza wa nahuhu min fadlihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala. Maka semua ini termasuk apa? Keutamaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ma akala wa shariba al-'abdu wa syakara Allah 'ala dzalika fa innahu subhanahu yarda 'anhu. Maka ketika seorang ini makan makanan atau minum minuman, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makan dan nikmat minum itu, fa innahu subhanahu yarda anhu, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan meridahinya. Baik. Dia membayangkan betapa susahnya ini orang, barakallahu fikum, yang bekerja dari satu tahap ke tahap ke tahap ke tahap, Allah memudahkan untuknya, masya Allah, untuk tersaji di hadapannya, di atas piringnya sudah. Baik. Dia mensyukuri betapa ini keutamaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia nikmati dan memuji alhamdulillah. Ketika ini yang ada dalam pikiran dia, ucapan yang keluar dia berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar kata yang keluar tanpa makna dari bibirnya. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, dia betul-betul apa? Mengucapkannya dari batin dia, barakallahu fikum, yang dia rasakan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bukan cuma sekedar kata-kata yang hampa dari makna. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya Allah meridai kita. Fa bi hadzal hadits itsbatu sifatir ridha lillahi subhanahu azza wa jalla. Dalam hadis ini ada penetapan sifat ridha bagi Allah Azza wa Jalla. Min ghairi takyifin wala tamthil. Tanpa harus kita mengatakan bagaimana keridhaan Allah SWT, bagaimana bentuknya, wa tamthil, dan tidak juga menyamakannya. Oh, sama dengan ini, sama dengan itu. Tidak. Namanya tanpa harus mencari tahu bagaimana-bagaimananya dan tanpa harus menyamakannya. Wa fihi bayanu masyru'iyyati hamdillahi alal akli wasyurub. Di sini juga ada tuntunan syariat untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika usai kita makan dan usai kita minum. Baik. Masyaallah. Sudah kita lewati pembahasannya, afaraitum ma tahruthun? Baik. Afaraitum ma tashrabun? tentang air yang kita minum ini? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujaja walau la tashkurun. Tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit? Atau kami yang menurunkannya? Seandainya kami menginginkan kami jadikan air hujan itu asin, tidakkah semestinya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa itu menaruh lati turun? Tidak kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan itu dengan apa kalian menyalakannya? Dengan kayu. Kalian pakai memasak kayu. Siapa yang menumbuhkan kayu-kayu itu sehingga bisa dipakai untuk memasak, dijadikan kayu bakar? Kaliankah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Disyariatkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bayanu mada azamatillahi ta'ala, keterangan tentang betapa agungnya, besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi Darin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attatis sama'u wa huqalah anta itta. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala. Wallahu wallahi walau ta'lamuna walau ta'lamuna ma alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran wa ma taladdatum bin nisa'i 'ala al-furush wa la kharajtum ila as-su'udat as-su'udati taj'aruna ila Allah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa qalu law ta'lamuna ma alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran fi sahihaini min hadits Anas. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, attatis sama'u wa huqqalah anta itta. Attatis sama', langit ini bersuara saking beratnya muatannya. Taib. Atit itu adalah suara pelana unta atau kuda yang dimuati barang berat. Barakallahu fikum. Karena gesekan antara satu dengan yang ketika unta itu bergerak, akan ada gesekan antara kayu dengan kayu mungkin namanya atit, karena berat. Paham barakallahu fikum? Berat dan bergerak sehingga terjadi gesekan dan memunculkan suara, namanya atit. Huqala anta itta, dan hak baginya untuk bersuara seperti itu. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi', tidak ada di atas langit jarak empat jari ini, arba'i asabi', illa wa fihi malak, tidak ada jarak di atas langit empat jari kecuali sana ada malaikat. Jadi jarak antara satu malaikat dengan malaikat yang ini cuma empat jari. Saking banyaknya yang namanya malaikat. Kecuali di sana ada malaikat yang sujud untuk Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Walau ta'lamuna ma a'lamu, kata Rasulullah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan niscaya kalian akan menangis dengan tangisan yang banyak. Wa ma talazzatum bin nisa'i 'ala al-furush, dan kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas kasur, di atas ranjang kalian. Wa la kharajtum ila as-su'udat, niscaya kalian akan keluar ke tanah lapang. Tajra'una ila Allah, taj'aruna ila Allah, kalian meraung mengangkat suara memanggil Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, waqala hadisun hasan, waqauluhu law ta'lamuna ma alam, adapun hadis seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Ini dalam hadis sahihain dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala. Hada hadithun azimun fihi bayanu azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sangatlah agung, padanya keterangan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi wasful li sautis sama' min thiqali ma 'alaiha. Di sini juga ada sifat yang menerangkan tentang suara langit yang bersuara karena beratnya. Apa yang dia pikul? Ma 'alaiha min izdihamil malaikati wa katsratis sajidina fiha. Saking banyaknya para malaikat yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atasnya, dan banyaknya yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jarak 4 jari ini kecuali di sana ada malaikat. Jadi jarak antara malaikat yang lainnya adalah 4 jari. Menunjukkan tentang banyaknya makhluk yang bernama malaikat. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam atatis sama'u al-atid huwa fil asli sautur rahil min thiqali ma 'alaihi. Al-atid adalah pada asalnya adalah suara pelana yang ada di atas onta yang bersuara ketika dibebani dengan beban yang berat. Fa idza athqala ar-rakibur rahil yasiru lahu sautun yusamma bil atita min shiddati at-tahammul. Barakallahu fikum. Kalau pengendara memuat di atas kendaraannya beban yang sangat banyak, kemudian muncul suara, maka namanya atid, saking apa? Saking beratnya. Barakallahu bikum. Muatan itu. Al-muraduhuna annahu sara lis-sama'i sautun min shiddati at-tahammuli 'ala ar-raghm min quwwatiha. Di sini bahwa langit pun bersuara saking banyaknya makhluk Allah yang berupa malaikat, ala ragini min kuatih, walaupun begitu kuatnya langit tetap dia bersuara. Wasi'atiha min kathratil malaikati alladziina athqaluha, dan walaupun langit itu sangatlah luas, sangatlah kuat, tetap dia bersuara karena saking banyaknya malaikat yang membebaninya. Wa qawluhu illa wa fihi malakun sajid. Tidak ada di atas langit dari setiap jarak 4 jari ini kecuali ada malaikat yang sujud. Al malaikatu min alamil ghaibi alladhi la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat termasuk alam gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum khalqun wa jundum min jundillahi ta'ala la ahadun yarahum. Maka malaikat itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan bala tentara dari bala-bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melihat mereka. Walakinna nu'minu bihim, akan tetapi kita mengimani tentang keberadaan malaikat itu. Wal imanu bihim huwa ahadu arkanil imani sittah. Mengimani adanya malaikat ini termasuk salah satu dari rukun-rukun iman kita yang 6. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. InsyaAllah besok dilanjutkan bi idznillah taala. Lahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.